Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Tayyib, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih bisa berjumpa kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bab yang ke-187. Bab fadhli shalawat. Bab keutamaan salat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim tentang masalah ini, yakni surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Qala Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah as-salawatul khams, sholat lima waktu. Adapun al-fahsya wal mungkar ini termasuk bentuk-bentuk ma'asi, kemaksiatan. Artinya, sholat lima waktu yang dikerjakan dengan disiplin, berjamaah di masjid, sesuai dengan waktunya, ditegakkan padanya rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan sunnah-sunnah sholat dengan penuh tumakninah dan kekhusyuan, dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki pengaruh positif bagi jiwa seorang hamba. Nafsunya menjadi tenang. Nafsunya yang kuat tadi, yang selalu mengajak kepada perbuatan mungkar, yang selalu mengajak kepada perbuatan jelek, dapat dilemahkan. Sehingga sangat efektif untuk meninggalkan perbuatan maksiat tadi dengan disiplin sholat lima waktu. Nah, kalau ternyata ada yang sudah biasa sholat jamaah lima waktu tapi masih belum bisa mengalahkan nafsunya, masih kalah dengan nafsunya, sering kalah sehingga jatuh dalam perbuatan fahsya dan mungkar atau maksiat, baik terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, maka perlu dikoreksi sholatnya. Apakah sholatnya hanya ditunaikan sebagai ritual biasa untuk menunaikan kewajiban, ataukah dia benar-benar menjadikan sholat itu sebagai kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang hanya semata-mata ritual untuk melaksanakan kewajiban, maka ini kurang efek, ya. Tapi kalau benar-benar dijadikan sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang benar-benar memiliki efek positif yang luar biasa. Nah, sehingga yang disalahkan itu bukan sholatnya, ya, tapi bagaimana orang itu menjadikan sholat sebagai media yang tepat untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah, taib. Bahkan para ulama salaf yang paham tentang masalah ayat-ayat sholat, mereka ketika dorongan nafsunya kuat dan mereka tidak mampu untuk menahannya, maka mereka melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan kesabaran dan sholat. Sabar, nahan gejolak nafsu, kemudian ditenangkan dengan sholat, ya. Nah, melaksanakan sholat sunnah mutlak, yakni dua rakaat salam tanpa batasan jumlah rakaat, namanya sholat sunnah mutlak, dilakukan kapanpun. Nah, itu bisa efektif untuk melemahkan dorongan nafsu yang sangat kuat. Nah, intinya kita yang sudah paham tentang ayat ini, maka jangan disia-siakan. Kita coba mempraktikkannya agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Karena kalau tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan, nafsu kita ini benar-benar luar biasa, ya. Nah, kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat kuat. La ammaratun bisu, mubalaghah. Sangat kuat untuk mengajak berbuat jelek. Nah, baik. Adapun hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi cukup banyak terkait dengan masalah keutamaan sholat lima waktu. Kita mulai dari hadis yang ke-1042. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darani syai? Qalu la yabqa min darani syai. Qala fadalika mathalu salawatil khams yamkhuwahu bihinnal khotoya. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pendapat kalian seandainya ada sungai yang mengalir di pintu salah seorang dari kalian, dia bisa mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Apakah tersisa kotoran dari tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran dari tubuhnya. Maka Nabi bersabda, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Mampu dengan sholat itu, ya Allah menghapus dengan sholat 5 waktu itu kesalahan-kesalahan hambanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Al-khotoya itu adalah dosa kecil, as-shagair, ya. Dosa kecil diistilahkan dengan al-khotoya atau as-sayyi'at. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu di samping bisa mengendalikan seseorang dari perbuatan maksiat, memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh pelakunya. Insyaallah, kalau sholat 5 waktu sehari berarti 5 kali penghapusan dosa, dosa kecil, ya. Adapun kalau al-kabair, dosa-dosa besar, fala buddalah min taubah. Harus ada taubatnya, ya. Dosa kecil kadang saking banyaknya kita itu enggak sempat tobat satu-satu. Maka dengan melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa kecil kita itu secara otomatis dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita semua. Nah, kalau kita mengetahui catatan dosa-dosa kecil kita, mungkin akan kaget, ya. Dosa kita itu kita banyak. Hapus satu-satu itu sulit. Kadang sadar, kadang tidak, ya. Kebanyakan dosa kecil itu dilakukan tanpa sadar. Dilakukan dalam keadaan kita tidak sadar. Merasa itu biasa-biasa aja, merasa itu remeh, ya. Nah, padahal dosa tersebut lama-lama bisa numpuk besar-besar. Nah, karena yang besar itu diawali dari yang kecil. Maka dengan keutamaan sholat 5 waktu ini kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Nah, apalagi kita sudah tahu sholat 5 waktu ini termasuk rukun Islam yang kedua. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, muslimah yang sudah balik untuk melaksanakannya. Tidak boleh meninggalkannya. Bahkan jumhur ulama kebanyakan menyatakan bahwasannya sholat ini merupakan batas akhir antara keislaman seseorang dengan kekafiran. Kalau sedang gak sholat secara total, ya, gak sholat secara total, itu bisa masuk dalam zona kekafiran. Nah, berbahaya. Hadis berikutnya yang ke-1043. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin amrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm khamsa marrat. Naam. Kama sali nahrin jarin ghamrin ya. Ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm khamsa marrat. Rawahu Muslim. Al-ghamru bi fathil ghin al-mujama al-kathir. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, permisalan salat lima waktu itu seperti permisalan sungai yang mengalir, yang melimpah airnya melintasi pintu rumah seorang dari kalian, kemudian dia mandi di sungai itu setiap hari lima kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ghamru ghinnya di fathah, artinya al-kathir, melimpah. Ini faedahnya sama dengan hadis sebelumnya, bahwa sholat lima waktu mampu menghapus dosa-dosa kecil dari hamba, sebagaimana sungai yang airnya deras, yang melimpah, kemudian dipakai mandi lima kali sehari, maka orang itu benar-benar bersih. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke 1044. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min mar'atin qablah. Fa ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرف النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرسول أإلها أإلي هذا قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa ada seorang laki-laki mencium wanita yang bukan mahramnya. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang ia lakukan tadi, yakni dia menyesal telah melakukan itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yakni surah Hud ayat 114, yang artinya tegakkanlah solat di dua penghujung siang dan di kegelapan malam. Sungguh kebaikan bisa menghilangkan kejelekan. Maka laki-laki tadi bertanya, apakah ayat ini untuk kasus saya? Maka Nabi bersabda, ini untuk semua umat. Ya, ini untuk semua umat. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Dalam hadis ini ada sedikit gambaran bagi kita semua, tapi jangan diremehkan ya. Termasuk dosa kecil ini, enggak sengaja nyium perempuan. Nyium tok ya. Nah, ya. Kalau ada yang tanya, seringnya kan enggak dijawab. Ustaz, contohnya apa dosa kecil itu, ya kan? Sengaja enggak dijawab. Nah, soalnya contohnya itu di antaranya ini gitu dia. Nah, nanti kemudian diremehkan bahaya ya. Nah, mencium perempuan. Qiblah pada sekali tok. Nah, bukan berkali-kali ya. Nah, dilakukan oleh salah seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja dirahasiakan namanya untuk menjaga harga dan martabatnya. Dia menyesal, lapor, wahai Nabi, aku tadi mencium perempuan, ya. Aku menyesal, ya. Maka Nabi pun menunggu diturunkannya wahyu. Ternyata ada wahyu turun, yakni perintah untuk sholat 5 waktu supaya dosanya bisa dihapus. Karena sholat di 2 penghujung siang ini maksudnya ialah sholat subuh dan sholat magharib. Adapun sholat di bagian malam, sholat magharib dan isya, ya, nah, di sholat subuh dan magharib, kalau yang zulfa minal lail ini magharib dan isya, dan di antara keduanya di subuh tadi ada ketemu duhur, ketemu asar, gitu ya. Nah, innal hasanat yudhibna sayiat. Hasanat di sini ialah sholat 5 waktu tadi dianggap amalan yang baik. Yudhibna sayiat bisa menghapus as-sayiat, dosa kecil. Istilahnya dosa kecil, as-sayiat atau al-khotoya, ya. Nah, ini rontok dosanya. Artinya kalau dia mati punya dosa itu, tapi dia sudah sholat 5 waktu walaupun gak tobat, dosanya sudah dihapus. Adapun kalau bertobat, ya semua dosa dihapus, diampuni oleh Allah, ya. Jangankan yang kecil, yang besar sekalipun diampuni. Tapi kalau tanpa tobat, nah ini khusus untuk dosa kecil, sayyi'at atau khotoya. Nah, masya Allah, ya. Saking senengnya laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini hanya berlaku untuk saya?" Maka Nabi pun bersabda, "Ayat ini berlaku semua umat yang melakukan sayyi'at atau khotoya, dosa-dosa kecil." Maka segera untuk sholat 5 waktu agar gak mengulanginya lagi, agar dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi tidak kemudian memerintahkan orang ini untuk bertobat? Karena semuanya sudah tahu kalau tobat ya jelas dosa akan diampuni semuanya. Tapi beliau ingin menjelaskan sesuatu yang lain yang bisa dilakukan sebagai penyempurna, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Ingat ya, masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang ahli maksiat itu paham betapa pentingnya sholat 5 waktu, mereka tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Dosanya sudah banyak, malah bolong-bolong sholatnya, atau malah menjauhi sholatnya, wah, tambah banyak dosanya. Harusnya dia segera ke masjid sholat 5 waktu, ya. Nah, supaya dosa-dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, dan kalau benar-benar sholatnya dilakukan dengan tumakninah dan kekhusyuan, dia enggak akan mengulangi lagi perbuatan maksiatnya, ya. Nah, karena selalu ingat kepada Allah, selalu sholat, karena 5 waktu, subuh harus bangun sholat, duhur ada lagi sholat, asar dipanggil lagi, ya, magharib dipanggil lagi, isya dipanggil lagi, ya. Nah, ini kalau dilaksanakan dengan disiplin, berjamaah di masjid bagi laki-laki, bagi wanita sholat sesuai dengan waktunya, dengan penuh kekhusyuan, tumakninah, maka dosa-dosanya akan rontok semua. Nah, dan yang dimaksud ialah as-shaghair, dosa-dosa kecil, ya. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa mencium wanita yang bukan mahramnya itu haram. Demikian pula berjabat tangan dengannya, itu menyentuh wanita yang bukan mahram, dengan ciuman atau dengan tangan itu haram, ya. Nah, tapi walaupun kategorinya shogair, ya. Nah, itu suka popo, ya. Titik-titik dosa. Nanti sholat gitu. Nah, enggak seperti itu, ya. Nah, karena kalau orang itu berbuat dosa, belum tentu dapat hidayah untuk sholat 5 waktu, ya. Sudah kesenangan dengan dosa-dosanya, yo jadi malas ke masjid. Dan itu fakta. Fakta, ya. Ini fakta terjadi di sebagian kaum muslimin. Saya pernah ke Ambon. Masjidnya besar. Orang yang ada di kampung itu mayoritas muslim semua, karena yang Kristen sudah kabur, ya. Nah, ketika sholat itu kok gak mau ke masjid. Tak tanya kenapa. Banyak dosanya Pak Ustaz. Ya, nah, nanti masjidnya kotor. Itu. Oh ya. Nah, ini contoh. Jadi orang itu kalau sudah senang dengan maksiat, bergelimang dalam dosa dan maksiat, itu ya hampir enggak sadar, ya, kecuali ya dapat rahmat dari Allah. Malah enggak mau sholat. Nginjak lantai masjid aja mereka pengen. Enggak mau. Alasannya kotor, najis tubuh mereka. Nah, ini. Jadi jangan kemudian kita punya kesimpulan berarti gampang. Maksiat mari ke masjid hilang. Maksiat lagi ke masjid hilang gitu ya. Nah, itu enggak bisa semudah itu teorinya. Faktanya adalah maksiat, ya, enggak ke masjid. Maksiat lagi tambah jauh dari masjid. Tapi itu sampai enggak mau masuk masjid karena merasa tubuhnya kotor, najis. Sehingga dosanya sudah enggak tobat, enggak diampuni, juga enggak dihapus karena tidak melakukan al-hasanat yang bisa menghapus dosanya. Na'am, barakofikum. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita ini, khususnya kalau lebaran, ya. Nah, ini biasa berjabat tangan. Maka jangan sampai kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya. Walaupun orangnya sudah tua. Ya mungkin kita enggak selera, ya, tapi mbah-mbahnya itu, nenek-nenek itu selera sama kita. Ah, gitu. Jabat tangan sama brondong. Wah, ganteng. Nah, buktinya banyak. Nenek-nenek dapat brondong itu ada, ya. Nah, jadi jangan lihat tua juga punya sahabat itu wis tua sampai mati. Enggak. Larangan tetap berlaku bagi yang bukan mahramnya. Sehingga harus apa ini? Melihat kemahraman, ya. Kemahraman itu sudah ditentukan dalam Islam. Nah, mahram kita, ya, itu ada semua. Kita sama ibu kandung kita mahram, ya. Kita sama ibu tiri-tiri kita, istrinya bapak, mahram. Kita sama ibu mertua kita, mahram. Kita sama budi bule dari saudara ibu kita, dari saudara bapak kita, mahram. Nah, kita dengan nenek, nenek dari ibu kita atau nenek dari bapak kita, mahram, ya. Nah, kalau kita dengan anaknya budi, anaknya bule yang perempuan, walau dari bapak kita, dari ibu kita, atau sepupu kita, mahram apa enggak? bukan mahram, ya, bukan mahram. Kita dengan istrinya Pak Le, istrinya Pak D, ya, paman-paman kita, mahram enggak? Enggak mahram, ya. Walaupun kita manggilnya Budi atau Bule, ya. Nah, ngeri. Ini penting. Itu kan Bule saya, ini Budi saya, iya. Tapi itu bukan saudara dari ibumu, bukan saudara dari bapakmu. Maka ini bukan mahram. Gitu. Ini Budi atau Bule yang mahram itu yang saudara bapak kita atau saudara ibu kita, ya. Nah, kalau istrinya Pak D, istrinya Pak Le, paman-paman itu enggak mahram. Kita dengan menantu kita, mahram apa enggak? Mahram. Nah, kalau anak kita cerai sama istrinya, anak kita punya istri, istrinya kan menantu kita, terus ternyata cerai, bikin mantan istri anak kita, tapi itu menantu kita, masih mahram ataukah sudah tidak mahram? Masih mahram. Kita cerai dengan istri kita, ibu mertua kita tadi, masih mahram atau sudah enggak mahram lagi? Masih mahram, ya. Nah, kalau mantan istri, ya. Kalau mantan mertua enggak ada, tetap mertua, ya. Itu paham, ya. Nah, itu kan enggak ada mantan menantu, ya. Nah, kita sama anak angkat kita yang perempuan, kita asuh sejak kecil, sudah remaja, ya. Nah, jadi anak angkat kita mahram apa enggak? Bukan mahram, ya. Anak angkat itu bukan mahram. Nah, kita punya anak angkat laki-laki, kemudian anak angkat kita tadi menikah sama perempuan, jadi menantu dari anak angkat kita, mahram apa tidak sama kita? Bukan. Bukan. Jadi kalau misalkan dicerai sama anak angkat kita, terus kita maju menikahinya, enggak masalah. Ya. Nah, enggak cocok sama anak angkat kita, ya. Cocoknya sama kita, ya. Nah, gitu, ya. Enggak masalah. Ini bukan mahram. Begitu. Baik, kita punya istri janda, bawa anak dari mantan suaminya, perempuan. Itu mahram gak sama kita, yang menjadi bapak dirinya? Mahram dengan syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka belum mahram. Syaratnya apa? Kita sudah berjima dengan istri kita yang janda tadi. Kalau belum berjima sama sekali, terus kita cerai, anaknya itu bukan mahram kita, bisa kita nikahi. Jadi robibah itu jadi mahram kita dengan syarat ibunya sudah kita jima. Ya. Kita duda punya anak laki-laki, menikah dengan janda punya anak perempuan. Anak laki-laki kita sama anak istri kita yang janda yang perempuan tadi itu mahram apa tidak? Namanya saudara tiri, Bukan mahram. Tidak mahram. Tadi, ya. Nah. Kita menikah dengan janda beranak perempuan, Terus hasil pernikahan kita lahir bayi laki-laki. Nah, bayi laki-laki ini dengan anak perempuan bawaan istri kita yang janda tadi itu mahram apa tidak? Mahram. Mahram. Kita menikah dengan janda yang sudah punya anak perempuan dari mantan suaminya. Terus hasil pernikahan kita itu menghasilkan anak laki-laki. Anak laki-laki dari hubungan kita dengan istri kita janda yang bawa anak perempuan tadi itu. Mahram apa tidak? Mahram. Sama, masih ada hubungan darah ya. Tapi kalau anak laki-laki dari mantan istri kita, di bawaan kita, bukan dari istri kita yang janda itu ya, ini enggak mahram. Taibarakofikum. Kemudian ya tak tanyakan terus ini. Soalnya banyak yang tersamarkan masalah ini. Ini soalnya terkait dengan tadi itu dosa ya. Nah, itu paham ya. Nah, apalagi sudah berjenggot pakai jubah ya. Salaman kabeh. Nah. Gitu. Pertanyaan. Doa seperti yang dilakukan Rasulullah. Oh, belakang ya. Dosa kecil yang paling kecil apa Ustaz? Demikian dosa kecil yang paling besar. Waduh. Jadi ini yang harus dihindari ya. Jadi kita jangan melihat kecilnya dosa, tapi melihat siapa yang kita durhakai. Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, saya enggak bisa menjawab dosa kecil yang paling kecil apa. Ya, nah, dosa kecil yang paling besar apa ya. Nah, wallahu taala bisawab. Yang jelas kalau dalam Quran disebut sayiat atau khotoya, maka itu dosa kecil. Dan harus kita apa ini? Hindari sekuat tenaga dengan tobat atau dengan amalan hasanat yang bisa menghapus kesalahan dan dosa tadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita kesehatan. Dan senantiasa memberi hidayah kepada kita. Dan kita mendapatkan husnul khatimah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.